BBM beli. Super berulang kali beli ngepingan di masa tu sengerti. Kalah hejani di madak ada waktu untuk beli. Super mekalo gati usin nepukin nadi. Beli super rindu tiga perempat mati. Beli super kangen tujuh perlapan mati. Valiant anak diajak tadi hari ini. Agak-agak ngeri takut-takut nangis-nangis. Aduh Adi, coba di ngehan detak jantung beli. Aliran darah beli melesat menekat tanpa kendali. Gambar muan Adi melayang-layang di tengah beli. Terus merayu beli, menari-nari di pikiran beli. Beli super rindu, tiga perempat